بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kita masuk insyaallah ke dalam kitab al-mulakhas fi syarh kitab at-tauhid. Kita baca terlebih dahulu muqaddimah syarih hafizahullahu ta'ala. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu, pendahuluan. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Wa ba'du. Fahada syarhun mujazun ala kitab at-tauhid li syekh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu. Maka ini adalah penjelasan yang ringkas terhadap kitab at-tauhid karya syekh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu. كتبته على الطريقة المدرسية الحديثة Aku menulisnya dengan metode sekolah yang modern. Liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'ina. Agar lebih dekat kepada pemahaman-pemahaman para pemula. Wa arjullaha an yanfa'a bihi. Wa yakuna ishaman fi nashr al-ilmi wa tashih al-aqidati. Dan aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemanfaatan dengan kitab ini dan berperan dalam menyebarkan ilmu dan membenarkan akidah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ini pendahuluan dari Asy-Syaikh Syarih hafizahullahu taala. Kemudian kita baca yang setelahnya. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan نبذة موجزة على حياة المؤلف Ringkasan yang singkat tentang kehidupan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nasabuhu huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali. Min Ali Mushrifin min qabilati Bani Tamimin al-Mashhurati. Dari Alu Musyrif. Dari kabilah Bani Tamim yang masyhur. Wa imamu da'wati salafiyyati fi Najdin wa ghairiha. Dan beliau merupakan imam dakwah salafiyah di Najd dan di wilayah yang lainnya. Nash'atuhu wa ilmuhu, tumbuh kembang beliau dan ilmu beliau. Wulida fi baldatil Uyainati qurba madinatir Riyadi sanata 15 wa 100,000 min al-hijratin nabawiyyati. Beliau dilahirkan di daerah Uyainah dekat kota Riyadh pada tahun 1115 Hijriah. Wa hafidha al-Qur'an al-Karim wa huwa saghir. Dan beliau menghafal Al-Qur'an tatkala beliau masih kecil. Wa tatalmadha 'ala walidihi Qadil Uyainati fi waqtihi. Dan beliau belajar kepada ayah beliau, seorang qadi di Uyainah di masanya. Wa ala ghairihi min mashahiri ulama'i Najdin wal Madinati wal Ahsa'i wal Basrati. Dan beliau belajar pula kepada selain ayah beliau dari kalangan ulama Najd yang masyhur, ulama Madinah, Al-Ahsa, Basrah. Fa adraka 'ilman ghaziran ahalahu lil qiyami bidda'watihi al-mubarakati. Maka beliau pun meraih ilmu yang melimpah yang membuat beliau pantas untuk menunaikan dakwah beliau yang diberkahi. Fi waqtin intasharat fihi al-bid'u wal-khurafatu. Di waktu yang tersebar padanya kebid'ahan-kebid'ahan dan mitos-mitos. Wattabarruku bil quburi wal asyjari wal ahjari. Tersebar pula padanya mencari berkah dengan kuburan, pepohonan dan bebatuan. Wa qama rahimahullahu bidda'wati ila tashihil aqidati. Wa ikhlasil ibadati lillahi wahdahu. Maka beliau pun rahimahullah bangkit untuk berdakwah kepada pembenaran akidah dan pemurnian ibadah hanya kepada Allah semata. Wa allafa iddata kutubin. Dan beliau pun menyusun berbagai macam kitab. Min ashhariha hadzal kitabu. Di antara kitab beliau yang paling masyhur adalah kitab ini, Kitabut Tauhid, yaitu Kitabut Tauhid. Faqad laqiya qabulan 'aziman ladal ulama'i wal muta'allimina. Maka sungguh kitab ini, Kitabut Tauhid, telah menjumpai penerimaan yang agung di sisi para ulama dan para penuntut ilmu. Wa'tanau bihi dirasatan wa syarhan. Dan mereka, para ulama dan penuntut ilmu, memberikan perhatian terhadap kitab ini, baik dengan mempelajarinya maupun menjelaskannya. Fahuwa kitabun badi'ul wad'i, 'azimul fa'idati. Maka kitab tauhid ini merupakan kitab yang sangat bagus pembahasannya dan besar faedahnya. Nafa'allahu bihi khalqan kathiran. Allah Azza wa Jalla memberikan kemanfaatan dengan kitab ini kepada banyak makhluk. Waqad baqiya syekhu tilata hayatihi mualliman wa da'iyan ila Allah Ta'ala. Dan sungguh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sepanjang kehidupan beliau senantiasa mengajarkan ilmu, berdakwah menuju Allah Azza wa Jalla, amiran bil ma'rufi wa nahiyan 'anil munkari, memerintahkan yang ma'ruf, melarang kemungkaran. Ila an tuwfiya fid dir'iyyati qurba madinati Riyadh sanata 6200 min al hijratin nabawiyyati, sampai beliau wafat di Dir'iyah dekat kota Riyadh pada tahun 1206 Hijriah. Wa qad takharraja 'ala yadihi 'adadun kabirun min al ulama'i wa a'immati da'wati, dan sungguh keluar melalui tangan beliau sejumlah besar para ulama dan a'immatu da'wah, ajzalallahu lahul ajra wassawaba wa ja'alal jannata mathwahu. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan bagi beliau ganjaran dan pahala dan menjadikan jannah sebagai tempat kembali beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Demikian ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, ringkasan yang singkat secuplik tentang kehidupan penyusun kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke dalam kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, Kitabut Tauhidi. Kitab Tauhid. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku semata. Inilah dalil yang pertama yang disebutkan muallif rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tauhid. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Maudu'u hadhal kitabi bayanu tauhidi الذي أوجبه الله على عباده. Pembahasan kitab ini adalah penjelasan terhadap tauhid yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada para hambanya. وخلقهم لأجله, dan yang Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka karenanya. وَبَيَانُ مَا يُنَافِيهِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ, dan penjelasan terhadap perkara yang bertentangan dengannya berupa syirik besar. Au yunafi kamalahul wajiba awil mustahabba minasyirkil asghari wal bid'i, atau perkara yang bertentangan, bisa pula bermakna meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib atau mustahab berupa syirik kecil dan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa ma'na kitabu masdaru kataba bima'na jama'a, dan makna kitab ia merupakan masdar dari kataba yang bermakna jama'a. Wal kitabatu bil qalami jam'ul hurufi wal kalimati, jama'ah yaitu mengumpulkan, dan al-kitabah dengan pena bermakna mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata. Wat-tauhidu masdaru wahadahu ay ja'alahu wahidan, dan tauhid merupakan masdar dari wahada, wahadahu, wahada yuwahidu tauhidan dengan wazan fa'ala, yufa'ilu taf'ilan, yaitu menjadikannya satu. Wal muradu bihi huna ifradullahi bil ibadati, dan yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Wa khalaqtu al-khalqu huwa ibda'u syai'i min ghairi aslin wal ihtidha'in. Wa khalaqtu al-khalqu yaitu mewujudkan sesuatu tanpa didahului asal dan tanpa didahului contoh sebelumnya. Liya'budun al-ibadatu fil lughati at-tadhallulu wal khudu'u. Ibadah secara bahasa bermakna perendahan diri dan ketundukan. Wa syar'an ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwal wal-a'mal adh-dhahirati wal-batinati. Dan ibadah secara syariat yaitu kata yang mengumpulkan segala sesuatu yang Allah cintai dan ridai berupa ucapan maupun amalan secara lahir maupun batin. Wal ma'na al-ijmali lil ayati, dan makna secara global ayat tersebut, anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadatihi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan bahwa tidaklah Allah azza wa jalla menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah hanya kepadanya semata. فهي بيان للحكمة في خلقهم. Maka ayat tersebut menjelaskan hikmah diciptakannya mereka. Falam yurid minhum ma turiduhu sadatu min abidiha. Maka Allah Azza wa Jalla tidaklah menginginkan dari mereka para makhluk apa yang diinginkan oleh seorang tuan dari budaknya. Minal i'anati lahum birizki wal it'ami. Berupa pertolongan kepada mereka, baik itu berupa rizki maupun pemberian makanan. Wa innama aradal maslahata lahum. Allah Azza wa Jal hanyalah menginginkan kemaslahatan bagi mereka, para makhluk. Wa munasabatul ayati lil babi. Dan kesesuaian ayat tersebut dengan bab, annaha tadullu ala wujubit tauhidi. Bahwasanya ayat tersebut menunjukkan wajibnya tauhid. Jadi kenapa disebutkan ayat tersebut di dalam kitab tauhid? Untuk menunjukkan bahwa tauhid hukumnya wajib. Alladhi huwa ifradullahi bil ibadati. Yaitu mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dhalika. Karena Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan karenanya, yaitu agar mereka beribadah hanya kepadanya semata. Maka ini mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah hanya kepadanya semata. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk berlomba-lomba siapa di antara kita yang paling banyak hartanya. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk berlomba-lomba siapa di antara kita yang paling tinggi jabatan dan kedudukannya di mata manusia. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini agar kita berlomba-lomba siapa di antara kita yang paling banyak pengikutnya, kolega, kawan dan temannya. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini untuk melampiaskan hawa nafsu kita, sekehendak kita. Tidak. Tidak pula Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini agar kita menjadi orang yang terkenal atau memiliki profesi yang membanggakan atau yang semakna dengannya. Tidak. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah hanya kepadanya semata. Qala hafizahullahu ta'ala ma yustafadu minal ayati. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula. Kenapa ana baca al-ula? Yaitu al-faidatul ula. Yang pertama. Wujubu ifradillahi bil-ibadati ala jami'i thaqalainil jinni wal-insi. Wajibnya mengesakan Allah dengan ibadah bagi seluruh thaqalain, yaitu jin dan manusia. Al-thaniyatu yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal insi. Penjelasan akan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Ats-tsalitsatu yang ketiga annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadata duna ghairihi mimman la yakhluqu. Bahwasanya yang menciptakan dialah yang berhak untuk diibadahi, bukan yang selainnya yang tidak menciptakan. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnami wa ghairiha. Maka di dalamnya terdapat bantahan kepada para penyembah patung dan yang selainnya. Rabi'atu yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi li'annahu huwal khaliqu wa hum makhluquna. Yang keempat, penjelasan mahakayanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak butuhnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada para makhluknya, dan penjelasan kebutuhan makhluk kepada Allah azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla lah yang menciptakan sedangkan mereka para makhluk diciptakan. Al-khamisu yang kelima, itsbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu tidaklah Allah azza wa jalla melakukan sesuatu melainkan dengan hikmahnya. Dengan ungkapan lain, tidaklah Allah Azza wa Jalla melakukan sesuatu melainkan pasti terkandung hikmah di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.